بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، yang sudah hafal silakan membaca. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسحل. Bab apabila melempar dua jamrah, yakni al-ula wal-wusta, yaqumu mustaqbil al-qiblah, dia berdiri menghadap ke arah kiblat, wa yushil, dan dia menelusuri jalan landai, bukan jalan yang menapak tinggi. Itu artinya yushil. Yaqsud as-sahla minal ardi. Dia menuju tanah yang landai, bukan tanah yang tinggi. Baik, kita masih pada bab-bab yang berkaitan dengan ramyul jimar. Bab-bab yang berkaitan dengan melempar jamrah. Banyak ahkam yang dibahas di dalamnya. Kali ini kita akan membaca secara serentak bab 140 sampai 142. Hadisnya sama, namun diambil beberapa faedah atau ahkam oleh mu'alif rahimahullah. Pada bab yang 140 dijelaskan tentang masru'iyatu istiqbal qiblah, syariat menghadap ke arah kiblat setelah melempar jamratul ula dan jamratul aqabah. Al-wusta. Ula wal-wusta. Menghadap ke arah kiblat. Yang kedua yang disunnahkan adalah al-ishal atau istihlal. Dari ula ke wusta, dia menuju ke tanah yang landai, bukan tanah yang menapak tinggi. Tanah yang landai untuk menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Ini juga sunnah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Talha bin Yahya. Talha bin Yahya, ada perbincangan para ulama padanya. Dan Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan hadisnya fil mutaba'ati wa syawahid. Dan akan dibawakan yang menguatkan beliau pada isnad-isnad yang setelahnya. Qala haddatsani Yunus ibnu Yazid al-Aili. An az-Zuhri Muhammad bin Muslim ابن عبيد الله ابن الشهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما dari Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, annahu kana yarmil jamrata ad-dunya bi sab'i hasayat, bahwasanya beliau melempar jamrah terdekat, yakni al-ula, disebut dengan dunia, dikarenakan terdekat dengan Mina, dekat dengan Masjid Mina, Betul Khaif. Yang paling dekat itu adalah Al-Ula, disebut dengan Al-Ad-Dunya. Qala bi sab'i hasayatin, dan melemparnya dengan 7 kerikil. Yukabbiru ala ithri kulli hasatin, beliau bertakbir pada tiap-tiap selesai satu kerikil. Jadi melempar kerikil, Allahu Akbar, melempar. Melempar lagi, Allahu Akbar, satu-satu. Thumma yataqaddamu, kemudian beliau maju. Hatta yushila, hingga berada di tanah yang landai, bukan tanah yang menapak, yang landai. Fayaqumu mustaqbilal qiblah, beliau bangkit menghadap ke arah kiblat. Fayaqumu tawila, beliau berdiri lama, panjang. Wa yad'u wa yarfa'u yadayh, beliau berdoa di situ dan mengangkat kedua tangannya dalam doanya. Ini setelah ula. Selesai. Qala thumma yarmil wusta, kemudian beliau melempar jamratul wusta yang tengah-tengah. Thumma ya'khudhu dhat ash-shimal, kemudian beliau mengambil jalur sebelah kiri, arah kiri. Fayastahil, istahil dimanakan dengan yushil juga, hingga beliau mengambil tanah yang landai di situ. Wa yaqumu mustaqbil qiblah, dan berdiri menghadap ke arah kiblat. Fa yaqumu tawilan wa yad'u, beliau berdiri panjang dan berdoa. Wa yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Wa yaqumu tawila, dan berdiri panjang lama doa di situ. Selesai. Qala thumma yarmi jamratan dzatul aqabah, kemudian beliau melempar jamratul aqabah min batnil wadi, dari perutnya lembah, yakni dari tempat yang bawah, bukan dari atas tapi dari bawah. Wala yaqifu indaha, setelah melempar jamratul aqabah beliau tidak berhenti padanya, langsung pulang, tidak berhenti menghadap kiblat, angkat tangan, doa, tidak ada. Setelah melempar Aqabah, langsung pulang ke kemahnya. Qala thumma yansarif, beliau pulang. Fayaqul, dan beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Nabi SAW yaf'aluhu, demikianlah aku melihat Nabi SAW melakukannya. Qala rahimahullah ta'ala, babu raf'il yadain inda jamatid dunya wal wusta, bab mengangkat kedua tangan ketika berdoa di jamatul dunia dan wusta. Ini poin yang ketiga. Disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika doa di situ. Masyru'iyatu raf'il yadain. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Ismail ibn Abdillah. Qala haddathani akhi an Sulaiman ibn Bilal. An Yunus ibn Yazid. عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وسيدنا عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم كان يربي الجمرة الدنيا بسبع حصيات, beliau melempar jamrah yang dunia yang terdekat dengan 7 kerikil. Thumma yukabbiru ala ithri kulli hasatin, beliau bertakbir pada tiap-tiap lemparan satu kerikil. Thumma yataqaddam, beliau maju. Fayushil, dan mengambil tanah yang landai. Fayaqum mustaqbil qiblah qiyaman tawila. Beliau berdiri menghadap ke arah kiblat dan lama berdirinya, panjang berdirinya. Fayad'u wa yarfa'u yadayhi. Beliau berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Qala thumma yarmi jamatul wusta kadzalik. Kemudian beliau melempar jamatul wusta juga demikian. Takbir dengan 7 kerikil, takbir pada tiap-tiap kerikil. Qala fayakhudh dhadh shimal. Beliau mengambil arah sebelah kiri. Fayushil dan menuju tanah yang landai. Wa yaqum mustaqbil qiblat qiyaman tawila. Juga berdiri menghadap ke arah kiblat dan berdirinya panjang. Fayad'u wa yarfa'u yadayhi. Dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Thumma yarmil jamrata dzatal aqabah min batnil wadi. Kemudian setelah itu beliau mengangkat melempar jamrah dzatul aqabah dari perutnya al-wadi, dari tempat yang bawah, bukan dari atas. Wala yaqifu indaha, dan tidak berhenti padanya. Wa yaqul, beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'al. Demikianlah aku melihat Rasulullah berbuat. Sallallahu alaihi wa berbuat. Sama dengan sebelumnya, cuma bab yang diinginkan adalah raf'ul yadain. Angkat tangan ketika berdoa. Ini pendapat hampir semua ulama, yang mengingkarinya hanya Imam Malik. Yang mengingkarinya Imam Malik. Belum mengingkari angkat tangan ketika itu. Dan tidak dianggap dikarenakan nasul hadis menyatakan raf'ul yadain. Qala rahimahullahu ta'ala babu du'a indal jamratain. Bab berdoa pada dua jamrah, ula dan wusta. Baik, doanya setelah melempar jamrah. Dua, doanya tidak di hadapan jamrah. Tapi di sebuah tempat yang landai antara ula dan wusta. Maju dulu. Setelah melempar al-ula, maju dulu ke tempat yang landai, di situlah dia berdoa. Tiga, doanya dengan angkat tangan. Berikutnya, doanya menghadap ke arah kiblat. Berikutnya, tidak ada doa tertentu di sana. Sehingga bebas, Anda berdoa dengan doa apapun, dengan bahasa apapun. Yang afdal, yang ma'thur, yang ada asarnya dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya, doanya lama. Di poin-poin yang ada ya. Doa pada al-ula wal-wusta. Dua, doanya tidak di depan jamrah, tapi maju terlebih dahulu, tempat yang landai. Tiga, doanya dengan angkat tangan. Empat, doanya menghadap ke arah kiblat. Lima, doanya bebas. Tidak ada doa tertentu padanya. Yang keenam, lama doanya itu. Ya, yaqumu tawilan, berdiri lama sekali. Sehingga yang dipanjatkan banyak permintaan. Bisa antum ulang-ulang atau permintaan, bisa membawa, memohon sekian banyak permintaan. Lama. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya, doanya itu hanya pada ula dan wusta. Tidak pada jamratul aqabah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Muhammad. Ini namanya Muhmal. Al-Bukhari punya guru namanya Muhammad. Banyak yang namanya Muhammad. Yang mana yang dimaksudkan dengan Muhammad? Disebutkan dalam syarahnya, dia mengatakan Muhammad ibn Bashar. Ada yang mengatakan Muhammad ibn al-Muthanna. Ada yang mengatakan Muhammad bin Yahya Dzuhli. Semuanya Muhammad. Muhammad bin Bashar, Muhammad ibn al-Muthanna, Muhammad ibn Yahya Dzuhli. Al-Hafidz rahimahullah merujukkan yang dimaksudkan Muhammad adalah Muhammad ibn Bashar. Muhammad ibn Bashar wa huwa al-mu'tamad. Qala haddathana Uthman ibn Umar. Qala akhbarana Yunus di atas. Ani Zuhri. Dari Zuhri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dulu demikian. Az-Zuhri bukan sahabi. Az-Zuhri tabi'i. Beliau langsung menyatakan Rasul dulu demikian. Gitu ya. Zahirnya apa, ikhwan? Mursal. Ini bukan mursal, ini mausul. Sebab setelah itu Az-Zuhri membawakan sanadnya. Jadi bagian akhir, qala Az-Zuhri sami'tu Salim ibn Abdullah yuhaddisu mithla hadza an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami? Sehingga bukan mursal tapi mausul. Cuman didahulukan matan baru sanadnya. Namanya taqdimul matan alal isnad. Hadza jaiz. Diperbolehkan oleh jumhur ulama. Tidak ada masalah. Ini penting saya sebutkan supaya jangan mengatakan mursal, dhaif. Dhaif itu yang dalam Sahih Bukhari. Lah, ini mausul, nyambung isnadnya. Karena Zuhri membawakan isnadnya dari Salim, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Hanya saja, di sini beliau membawakan matan terlebih dahulu, baru sanadnya. Namanya taqdimul matni alal isnad. Wahada jais. Itu boleh. طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منا. Bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم dahulu apabila hendak melempar apabila belum melempar jamrah yang dekat masjid Mina, disebut dengan masjid Khaif. Masjid yang di Mina namanya masjid Khaif. Masjidnya dekat dengan tempat pelemparan jamrah. Jamrah yang dekat dengan Masjid Mina itu ula. Namanya Al-Jamratul Ula. Qala yarmiha bisabi hasayat. Beliau melemparnya dengan 7 kerikil. Yukabbiru kullama rama bihasatin. Beliau bertakbir setiap kali beliau melempar 1 kerikil. Allahu Akbar lempar. Allahu Akbar 7 kali. Thumma taqaddama amamaha. Kalau beliau maju ke depannya. Misalkan ini jamrah, antum menghadap ke arah jamrah. Selesai, antum menghadap ke arah Mekah, antum maju ke depan sana. Agar yang pernah saya perakan pekan kemarin ya. Fawaqafa mustaqbil qiblah. Belum berhenti menghadap ke arah kiblat. Rafi'an yadaihi yad'u. Dalam keadaan belum mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Wakana yutilul wukuf. Sebelum memperpanjang berdirinya untuk doa tadi. Qala thumma ya'til jamrah tsaniyah. Kemudian belum mendatangi jamrah yang kedua, namanya wusta, tengah-tengah. Sayarmiha bisabi hasayat. Juga belum melemparnya dengan 7 kerikil. Yukabbiru kullama rama bihasatin. Belum bertakbir setiap kali melempar dengan 1 kerikil. Thumma yanhadiru zadal yasar. Lalu beliau yanhadir menapaki jalan turun. Itu inhadara. Jalan yang turun gini. Namanya inhadara. Beliau turun menapaki jalan turun ke sebelah kirinya. Mimma yalil wadi. Yang dekat dengan al-wadi lembahnya. Fayaqifu mustaqbil qiblah rafi'an yadayhi yad'u. Beliau kemudian berdiri menghadap ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya berdoa. Tsumma ya'til jamrah allati 'inda al-aqabah. Kemudian beliau melempar jamrah yang di Aqabah. Fayarmiha bisabi hasayat. Beliau melemparnya dengan 7 kerikil. Yukabbiru 'inda kulli hasah. Beliau bertakbir setiap masing-masing kerikil. Semua yang syarif walaqifah indah. Selesai melempar langsung beliau pergi. Dan tidak berhenti padanya. Qala Zuhri. Sami'tu Salim ibn Abdullah yuhadithu. Mithla hadha anabihi. anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Ibnu Umar yaf'aluh. Ibnu Umar dulu juga melakukannya. Ini satu hadis dibikin tiga bab. Sehingga ahkamnya masuk semua. Ketika melempar jamrah, barakallahu fikum, seperti yang terbarakan kemarin, begitu masuk ke wilayah jamarat, ambil sebelah kiri. Dipetakan lagi ya? Dulang lagi kayaknya. Yang ada betul-betul. Saya mau ke Mina dulu ya. Ini Mina, maktab-maktab Mina. Di sini Masjid Khaif dekat dengan Jamarat. Antum lewat. Begitu sudah di tugu-tugu Jamaratnya ula itu. Ada jalur kanan atau jalur kiri. Yang kemarin ya, ambil yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Sudah antum tepat di hadapan al-ula. Bagaimana yang pertama? Antum menghadap ke arah jamratul ula. Supaya sebelah kanan antum menghadap ke arah Mina. Sebelah kiri antum menghadap ke arah Mekah. Satu. Itu sunnah itu. Sunnah bukan rukun. Kalau sebelahnya juga boleh, tidak ada masalah. Tapi ini yang sunnah. Sudah antum melempar kerikil. Berapa kerikilnya? 7. Harus 7. Tidak boleh kurang. Harus 7. Baik, antum takbir setiap kerikil. Allahu Akbar. Apa ketentuannya? Harus masuk ke dalam telaganya itu. Kalau mengenai temboknya, masuk telaga, sah. Kalau mengenai tembok, keluar dari telaga, harus ngulang lagi. Paham ya? Allahu Akbar 7 kali. Kalau 7 kerikil langsung dilemparkan, dihitung 1. Selesai? Selesai, antum menghadap ke arah Mekah lagi. Takodam, antum maju. Kalau sekarang ada pembahasan in hadaro yushil, tidak ada. Sudah jadi bangunan, kayak gini sudah. Jadi itu, yang itu tidak ada masalah. Yang penting antum maju antara ula dan wusta. Menghadap ke arah kiblat. Kiblat kayak nyerong begini. Nyerong begini. Kiblat, hakada antum berdiri. Waqafat berdiri. Bukan qa'ada, bukan jalasa, tapi waqofa, berdiri. Ini sunnah. Yang berikutnya apa? Angkat tangan. Sunnah. Ngapain berdiri itu? Doa. Antum berdoa di situ, berdiri, menghadap kiblat, angkat tangan, berdoa, dan lama doanya. Ini sebentar enggak nyunah. Lama doanya. Ya minta apa aja? Lama. Begitu. Sudah selesai lama. Selesai diula. Eh ya, maju lagi. Maju lagi. Sampai di wusta. Menghadap ke arah wusta lagi. Supaya apa? Kanan antum ke arah Mina. Kiri antum ke arah Mekah. Lempar sama. 7 kali lemparan. Dengan 7 kerikil. Allahu Akbar. Selesai. Sudah. Maju lagi. Antara wusta dengan Aqabah. Maju lagi, ya enggak ada kata-kata yang hadir atau yushil. Terus maju pokoknya. Dikarenakan sudah kata kayak gini. Maju, sudah menghadap ke arah kiblat. Berdiri, menghadap ke arah kiblat. Angkat tangan, doa. Lama doanya. Sudah selesai. Itu namanya al-wusta. Namanya jamratain. Ula wusta. Maju lagi. Sampai di Aqabah, menghadaplah ke arah Aqabah. Kanan antum Mina, kiri antum Mekah. Lempar 7 kali lemparan, masing-masing lempar dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai, langsung pulang, tidak berhenti di situ, tidak doa di situ. Langsung pulang. Dulu jalan pulangnya kiri boleh, kanan boleh. Sekarang diatur begitu pulang langsung belok kanan. Ke tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Paham? Paham insyaAllah ya? Tergambar dengan jelas insyaAllah ya? insyaallah taala. Barakallahu fiik. Ini semua adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ramyul jimar, melempar jamrah. Semuanya harus dilakukan dengan baik. Kenapa disebutkan dalam hadis beliau ya'khudhu dzat asy-syimal, mengambil ke arah kiri. Kan maju mengambil ke arah kiri. Itu fungsinya berdirinya tenang, tidak berdiri di jalur orang lalu lalang. Jadi bukan langsung lurus gitu aja, tapi ada belok kirinya, menepi sebelah kiri. Supaya berdiri dengan tenang, tidak ada di situ orang yang melempar jamrah atau lalu lalang dari ula ke wusta ke aqabah. Paham ya? Ini diambil sebuah teknis gitu. Teknis dalam melempar jamrah. Kalau sekarang enggak pakai teknis, sebab gampang, lancar. Enggak bakal sampai ada desakan. Dulu sebelum ada itu pengaturan, wah luar biasa desakannya itu. Sehingga teknisnya, siapa tahu kok kondisinya beda lagi. Ini antum ke sana, barakallahu fikum. Begitu antum dari Muzdalifah atau antum dari maktab menuju ke Jamarat, kalau sudah ramai, tangan antum harus begini. Jangan tangannya begini. Tangannya harus tegak begini. Siap untuk, sudah begitu. Tenang aja, orang Indonesia kuat-kuat. Kalahin ini gerudok. Sudah, begitu mendekati wusta antum jangan langsung mendekat ke arah jamarat. Bahaya itu. Antum akan kena serbuan kerikil dari belakang. Itu kayak peluru-peluru yang peterbangan. Caranya antum menepi dulu ke arah sebelah kiri. Ya. Antum menepi ke sebelah kiri. Menepi pasti di tembok sebelah kiri. Di sana jamarahnya. Sudah. Kumpulkan semua jamaah. Sudah tenang semuanya, baru maju ke depan, persis di bagian akhir orang berhenti. Sudah sini, baru maju ke depan di posisi yang tepat, melempar. Mungkin agak jauh sedikit lah, Bas. Dipastikan nyampe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai mundur lagi, baru menghadap ke arah wusta melipir sebelah kiri tadi itu. Jangan tengah-tengah, waktu makan kena gelombang orang lewat. Jatuh, diinjek, mut. Lihat. Ternyata memang, mut. Sehingga itu sebelah kiri. Sudah. Sampai di depan wusta. Menghadap ke wusta lagi. Tenang semuanya. Baru maju ke depan. Posisi yang nyaman. Baru melempar. Hakadah. Selesai. Kiri lagi. Hakadah. Itu teknisnya seperti itu. Karena pengalaman tahun 2011 itu belum ada pengaturan, nggak pernah haji sebelumnya, ya sudah semangat wis. Pas dari Muzdalifah ke Mina itu ya kan nggak tahu, yang penting ikuti arah, tahu-tahu pas dapat yang basement yang paling bawahnya itu, udah semangat tuh, bayangan kita semangat sudah ketemu sama tugu jamrohnya itu, maunya mendekat langsung. Udah begitu mendekati jamroh dari arah sebelah kiri. Wus. Itu manusia bergerak. Jumlah yang sangat besar membawa kerikil. Terhempas semua tadi itu. Wah sudah kacau balau jamaah yang di bawah. Saya langsung merasa ke depan. Langsung persis di bawah kolamnya itu. Ini kolamnya ya. Itu gunya. Tuk, saya langsung apa jenisnya ini? Tiarap. Kalau kepalanya itu begini, pecah semua kepalanya itu. Orang lempar, tung. Ustia Arab sudah. Mana lihat, ini kayak peluru terbangan sudah. Ini saya sambil duduk, ngelempar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sekali saya naikkan tangan saya, tas langsung kena, kerikilnya. Hanya bisa sembunyi, yang penting masuk Allahu Akbar. Selesai langsung nyelinap, nyari anggota. Wah, semburat semua ya. Itu karena belum tahu ilmunya. Setelah itu baru tahu ilmunya lebih ringan. Jadi semua harus dengan ilmu. Terus ya. Barakallahu fikum. Apalagi yang belum dibahas. Semuanya sudah dibahas. Tentang masalah jamrah. Dengan demikian selesai. Ini semua dilakukan pada tanggal 11. tanggal 12 nafar awal, tanggal 13 nafar tsani. Semua kaifiyahnya sama. Ula, wusta, aqabah. Barakallahu fikum. Setelah itu bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala bab at-tibi ba'da ramyil jimar. Bab memakai minyak wangi setelah melempar jamrah. Ini pada 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Qala wal halqi qabla ifadah. Dan halq menggunung rambut, ini tahallul, sebelum ifadah, sebelum tawaf ifadah. Ini pada 10 Dzulhijjah dari Muzdalifah. Antum akan ke Mina. Di Mina yang pertama kali kamu lakukan ketika duha itu adalah melempar satu jamrah, namanya Jamratul Aqabah. Setelah melempar jamrah, Anda sudah diperbolehkan untuk menggunakan minyak wangi. Difahami ya? Tepatnya kalau mau dengan tertib melempar Jamratul Aqabah, kemudian apa namanya menyembelih al-hadyu, kemudian tahalul mengudur rambut pakai minyak wangi. Baru ke Mekah untuk ifadah atau ifadah. Intinya apa? Pakai minyak wanginya setelah melempar jamrah. Kalau sebelum melempar jamrah belum boleh. Anda masih menggunakan baju ihram. Masih muhrim. Belum boleh. Minyak wanginya setelah Anda melempar jamrah, setelah Anda menyembelih hadyu, setelah Anda halq, gundul atau tayamum. Tayamum. Kok tayamum siapa? Tahallul. Diam aja. Tahallul bukan tayamum. Bisa menggunakan minyak wangi. Baru kemudian menggunakan baju biasa, berangkat ke Mekah tawaf ifadah. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ada pun tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah di Mina, Anda melempar jamrah dengan baju biasa. Pakai baju biasa, enggak pakai minyak wangi, enggak ada masalah. Di tanggal 11-nya atau 12-nya atau 13-nya. Sehingga ini ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini. Ma'ruf dengan Ibnu al-Madini. Qala haddatsana Sufyan. Qala haddatsana Abdul Rahman bin Qasim. أنه سمع أباه القاسم بن محمد وكان أفضل أهل زمانه أن القاسم هذا الأورى ينبالي أفضل لزمن إتو هذا المصف فقهاء السبعة أهل الثقية ينتجو دي قطة مدينة يقول يوم أدكان سميت عائشة رضي الله عنها تقول أقبنا من دين عائشة سمك الله مريض بركاتا طيبت رسول الله sallallahu alaihi wasallam biyadayya hataini. Aku yang memberi wewangian, memberi minyak wangi tayyib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua tanganku ini. Hina ahrama, ketika beliau hendak memulai ihram. Itu di awal ketika di miqat, sebelum ihram menggunakan minyak wangi terlebih dahulu. Pakai baju ihram, baru ihlal labbaik Allahumma hajatan. Sebelum ihram. Qala wa li hillihi hina halla. Dan ketika beliau tahallul, ya, untuk tahallul beliau, ketika beliau setahallul. Ini tahallul pertama, tahallul awal. Qabla ayyatuf, sebelum beliau tawaf. Ini ifadah. Ini ketika tanggal 10 Dzulhijjah tadi. Tahallul sebelum tawaf. Itu tanggal 10 Dzulhijjah yang dikerjakan pertama melempar Jamratul Aqabah. 7 kerikil saja. Selesai nyembelih hewan hadyu. Selesai tahallul awal. Gundul atau rata. Tipis sampai rata. Baru menggunakan minyak wangi. Itu namanya tahallul awal. Bolehnya menggunakan minyak wangi setelah tahallul pertama dengan tiga amalan tadi. Setelah itu ifadah. Tawaf ifadah di Mekah. dengan baju biasa. Ketika selesai ifadah, maka dengan selesainya ifadah, dia sendirinya sudah tahalul tsani. Barakallahu fikum. Tahalul awal itu untuk membolehkan minyak wangi, membolehkan pakai baju biasa, tapi belum boleh sama istri. Tahalul tsani itu untuk membolehkan dengan istri. Barakallahu fikum. Qala wa basata yadayha, dan Aisyah membentangkan kedua tangannya. Dengan dua tanganku ini aku memberikan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Allahu tabaraka wa ta'ala alamu bis-shawab. Hadza wadih. Selesai amalan-amalan di Mina, dan bab yang berikutnya adalah babu tawafil wada', bab yang berkaitan dengan tawaf wada', tawaf perpisahan sebelum berpisah dengan Mekah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Wada'nya nanti aja ya. Ya. Nanti kan masih ada Selasa depan kita wada', Selasa berikutnya itu sudah liburan, wada'nya ditunda Selasa depan insyaallah, semoga ada halangan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hafal yang mana ini? Jangan yang pendek, yang pilih dari lewat pembahasannya. Yang dibaca dari Ibnu Umar. Nah, tinggal untuk pilih isnad yang mana, Fadal. Ada tiga sanad, silakan dipilih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tata cara mengusap kepala yang benar, masya Allah. Ambil air dari ubun-ubun ini, dibawa ke belakang sampai tengkuk, kembali lagi ke depan, langsung mengusap telinga. Hakada. Wis, ini yang masyhur dalam hadis. Kaifiyah kedua dari belakang. Dari belakang menuju ke depan. Depan ke belakang lagi, langsung telinga. Hakadha. Dipahami? Ada dalam sebagian riwayat. Riwayat yang ketiga, dari tengah. Tengah ke belakang, ke depan. Tengah ke belakang. Langsung menggunakan mengusap telinga dengan dua tangan. Selesai. Kulluha ja'izah, tapi yang masyhur yang pertama. Itu dalam riwayat, bukan terkait dengan yang Anda ketahui. Nah, ini gini toh, dhaif riwayatnya. Ada, tapi dhaif riwayatnya. Itu ada pada buku-buku hadis, terutama pada buku fikih Syafi'iyah. Dan ulama Syafi'iyah yang muhakkikin mengatakan dhaif. Al-Baihaqi mengatakan dhaif. Wahakala. Ini dhaif ya, jangan diamalkan. Diamalkan yang sahih saja. Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abu Bustam al-Wasiti, imam ahli hadis pada masanya. Orang pertama yang memasyhurkan ilmu jarh wa ta'dil. Ada Syu'bah. Imam besar pada masanya. Disebutkan awwalu man takallama fil rijal bi kasrah. Orang pertama yang membicarakan para rawi dengan intens gitu. Kalau sebelumnya 1-2 rawi, 1-2 ulama, itu mulai eranya Syu'bah itu beliau masyhurkan. Bagaimana memahamkan orang yang hanya berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar dia berdoa dengan doa lain sesuai kebutuhannya. Jangan disalahkan. Mau dia doa syar'i kok. Ini doanya ini meliputi semua hajat yang ada. Barakallahu fikum. Jangan disalahkan. Cuma dikasih ujangan, ketika doa dengan doa ini, munculkan dalam hati Anda hajatnya kamu itu apa. Doa dengan doa ini. yang masalah barakallahu fikum. Itu doa terbaik ya ikhwan. Barakallahu fikum. Hadan itu ya. Cukup insyaallah ya. Banyak ulangan. Cukup ya. Hah? Gitu ya, cukup. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.